Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan sebagian dari tafsir surat An-Nisa ayat 12 terkait dengan jatah warisan suami, bahwasanya suami ketika istrinya wafat ini memiliki dua keadaan, dua kemungkinan. Yang pertama, mendapatkan setengah atau separuh dari peninggalan istrinya. Jika istri tersebut memiliki anak, baik anak itu dari sang suami itu atau dari yang lain, yakni suami yang lainnya sebelumnya misalnya, dia tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu dari anak lelaki. Yang kedua, sang suami mendapatkan seperempat jika istrinya memiliki anak putra atau putri atau memiliki cucu dari anak lelakinya, baik dari sang suami ataupun sang suami tadi maupun suami sebelumnya. Di dua keadaan mendapatkan setengah atau seperempat setelah ditunaikan wasiat dari istri itu atau ditunaikannya hutang sang istri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad." Dan bagi mereka para istri, bagi mereka para istri ar-rubu'u, mereka mendapatkan seperempat dari apa yang kalian tinggalkan, illam yakun lakum walad, jika kalian tidak memiliki anak. Fa in kana lakum waladun, maka jika kalian memiliki anak, falahunna thumunu mimma taraktum, maka para istri itu mendapatkan seperdelapan dari apa yang kalian tinggalkan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, setelah ditunaikannya wasiat yang kalian wasiatkan atau setelah ditunaikannya hutang kalian. Walal mufassir rahimallah, wali azwajikum ayyuhar rijalu, dan untuk istri-istri kalian, wahai para lelaki, ar-rubu'u mimma taraktum, untuk istri-istri kalian, wahai para laki, ar-rubu', seperempat dari apa yang kalian tinggalkan. In lam yakun lakum ibnun au ibnatun minhunna au min wairihinna, jika kalian tidak memiliki putra, tidak atau putri, minhunna dari istri-istri kalian, atau selain dari istri kalian. InsyaAllah kita sebutkan lagi, jelaskan nanti. Fa'inkanalakum ibnun au ibnatun, maka jika kalian memiliki ibnun, putra, au ibnatun atau putri, falahunna thumunu mimma taraktum, Maka bagi istri-istri itu 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Yuqassamur rubu'u awis thumunu bainahunna. Jatah 1/4 atau 1/8 tersebut dibagi. Dibagi di antara istri-istri itu. Jika istrinya lebih dari 1, 2, 3, atau 4. Fa'inkanat zaujatan wahidatan. Ay fa'inkanat al-mar'atu au zaujatu. Jika istri itu hanya satu. Kana hadha miratan laha. Maka jatah tersebut 1/4 atau 1/8 untuk satu istri itu. Min ba'di infadhi ma kuntum awsaitum bihi minal wasaya al-ja'izati. Setelah ditunaikannya apa yang kalian wasiatkan berupa wasiat-wasiat yang boleh, yang dibenarkan syariat. Ya, wasiat yang diberikan syariat itu tidak lebih dari 1/3, maksimal 1/3. Yang kedua, li ghairi waris, wasiat itu diberikan untuk selain ahli waris. Yang ketiga, wasiat itu pada perkara yang sifatnya boleh, tidak melanggar syariat. Au qada'i ma yakunu 'alaikum min dainin, atau setelah ditunaikannya apa yang menjadi tanggungan kalian berupa hutang. Baik. Bagian dari ayat yang ke-12 dari surat An-Nisa ini, setelah kita mengetahui jatah suami, berikutnya di sini disebutkan jatah istri. Bahwasanya jatah istri ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bahwasanya istri tersebut mendapatkan ar-rubu', mendapatkan 1/4 dari harta warisan, tentunya seperti yang sudah kita sebutkan urutannya ya. Satu, mu'anut tajihiz, biaya pemakaman. Ini diambilkan dari harta mayit. Yang kedua adalah ad-duyun, hutang. Hutang yang terkait dengan warisan itu. Yang ketiga adalah hutang yang mutlak, hutangnya mayit. Yang keempat adalah wasiat. Baru kemudian yang kelima warisan, itu urutannya. Ya. Bahwasanya istri mendapatkan jatah 1/4. Kapan? Ketika suami tidak memiliki anak. Baik anak tersebut dari istri itu, ya, ataupun istri yang lain enggak punya. Suami tersebut, suaminya tadi enggak punya anak. Satu. Anak ini mencakup anaknya, putranya atau putrinya, atau cucu dari putranya. Ini ibnu al-ibn atau bintul ibn. Jadi mencakup ibn, putra, bint, putri. Yang ketiga adalah yang putra atau putrinya anak lelaki dia, dan seterusnya dari jarul laki. Enggak ada anak baik dari istri dia ataupun istri yang lain. Suami tadi enggak punya anak. Ini yang pertama. Maka istri itu mendapatkan 1/4. Jika istrinya lebih dari satu, maka 1/4 ini dibagi sesuai dengan jumlah istri itu. Kalau misalnya istrinya 2, maka jatah 1/4 itu dibagi untuk mereka. Jika 3, jika 4, juga demikian. Kalau istrinya satu, maka jatah seperempat itu untuk sang istri. Kemudian kondisi yang kedua, bahwasanya istri mendapatkan seperdelapan. Kapan mendapatkan seperdelapan? Ketika suaminya yang mati tadi meninggalkan anak. Ibn, aupin, putra atau putri, atau cucu dari jalur laki tadi. Ibnul ibn atau bintul ibn. Atau bawa lagi. Ibn, ibn, al-ibn. Jalurnya laki-laki. Maka ketika sang suami, ketika suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak, maka istrinya mendapatkan jatah seperdelapan. Jika satu istri, maka seperdelapan itu diambil istrinya tadi. Kalau istrinya lebih dari satu, maka dibagi untuk istri-istri itu. Nah, insya Allah ini jelas perkaranya. Ini yang kedua dari ayat ini. Yang pertama tentang zauj, jatah dari suami. Yang kedua, jatah untuk istri. Yang pertama jatah untuk suami, yang kedua jatah untuk istri. Kemudian kelanjutan dari ayat ini, ini berisi tentang warisan untuk saudara atau saudari seibu. Jadi dalam warisan dibedakan antara saudara kandung, saudara sebapak, dan saudara seibu. Tiga, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Untuk saudara kandung dan saudara sebapak ini disebutkan pada akhir dari surat An-Nisa. Ayat terakhir sendiri itu tentang saudara kandung dan sebapak. Adapun pada ayat ini terkait dengan saudara atau saudari seibu. Saudara atau saudari seibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, secara umum ya syaratnya untuk warisan saudara, syaratnya adalah adam fara al-warith. Mayit itu enggak punya anak. Maksudnya itu. Mayit enggak punya anak, enggak punya ibn, enggak punya bint, ya. Demikian pula keturunan dari ibn itu enggak punya anak. Kemudian yang kedua, ya. Tidak ada al-asal al-waris minadzukur. Enggak ada bapak atau kakek atau jalur ke atas dari laki-laki. Itu syarat utamanya. Dan juga yang lain. Ya. Itu syaratnya enggak ada anak, kemudian enggak ada bapak atau kakek. Kalau ada ibu enggak masalah, masih mendapatkan warisan. Nah. Baik itu saudara sebapak, saudara kandung sebapak, ataupun saudara seibu, atau masuk di sini. Nah, barakallahu fikum, istilahnya al-ghalalah. Al-ghalalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan secara untuk saudara seibu ini jatahnya sama, laki-laki perempuan sama. Laki-laki perempuan sama. Adapun nanti di akhir surat dari An-Nisa dibedakan, laki-laki dapat dua kali lipat perempuan. Ya, kita kesini ke ayat. Jadi difahami bahwasanya ayat ini terkait dengan saudara saudari seibu. Laki-laki jatahnya sama dengan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudusu. Jika seorang lelaki ya diwarisi dari dia secara kalalah, ya secara kalalah, kalalah sebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-kalalah mushtaqqatun minal ikhlil, terambil atau terkait dengan kata al-ikhlil. Apa itu al-ikhlil? huwa alladhi yuhitu birra'si minal jawanib. Al-ikhlil itu sesuatu yang melingkar di kepala. Jadi sesuatu dipakai melingkar kepala. Muteri kepala ini. Namanya al-ikhlil. Dalam warisan itu ada usul. Usul itu naik, furu' itu ke bawah. Saudara, ikhwah, a'mam, saudara, paman, itu arahnya menyamping. Hawashi. Nah, kalalah. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, jika seorang lelaki meninggal dunia, diwarisi dari dia secara kalalah. Kalalah apa tadi itu? Enggak punya anak, laki-laki maupun perempuan. Itu kalalah. Enggak punya bapak ataupun kakek. Yang laki-laki ke atas enggak ada. Walaupun ada ibu, ini namanya kalalah. Ya. Enggak ada anak, enggak ada bapak. Itu namanya kalalah. Jika seorang lelaki diwariskan dari dia secara kalalah, ya, au imra'atun atau perempuan mati, walahu, sementara dia mayit tadi, laki-laki atau perempuan yang mati itu, walahu akhun, dia punya satu saudara. Au ukhtun atau satu saudari. Para ulama sepakat bahwasanya saudara apa ini? Saudara seibu. Saudara seibu. Falikulli wahidin minhumas sudusu. Maka masing-masing dari keduanya, masing-masing dari saudara yang ditinggal atau saudari yang ditinggal mendapatkan as-sudus, seperenam. Sama. Laki-laki atau perempuan jatuhnya sama. Seperenam. Satu. Wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Jika wa in kanu, jika mereka, siapa mereka ini? Saudara atau saudari seibu tadi lebih banyak dari itu. Lebih banyak dari satu, dua, tiga, lima, sepuluh misalnya. Ya, saudara seibunya lima misalnya. Jika mereka saudara seibu itu lebih dari itu, lebih dari satu, fahum syuraka'u fi tsuluts, maka mereka bersekutu pada sepertiga. Sepertiga sama seperenam besar mana? Sepertiga ya. Maka saudara ataupun saudari yang banyak tadi ya mendapatkan jatah sepertiga, dibagi rata, sama rata ya. Laki-laki sama dengan perempuan di sini untuk saudara-saudari seibu. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghairu mudhar. Setelah ditunaikannya wasiat yang diwasiatkan atau hutang tanpa datangkan mudharat. Qala al-mufassir rahimahullah, wa in mata rajulun aw imra'atun, jika meninggal dunia lelaki atau perempuan, walaisa lahu aw laha waladun, dia tidak memiliki walad. Coba lihat kata walad di sini ya, walad, tidak dikatakan ibn, tidak pula bin, namun walad. Walad ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Wala walidun, tidak pula punya walidun, bapak. Enggak ada bapak. Walahu aw laha akhun aw ukhtun min ummin. Sementara mayit itu, laki-laki tadi atau perempuan tersebut yang mati tadi memiliki saudara atau saudari seibu. Falikulli wahidin minhumas sudusu, maka masing-masing dari saudara atau saudari seibu tadi mendapatkan seperenam. Wa in kanal ikhwatu awil akhwatu, dan jika saudara-saudara atau saudari-saudari lu ummin seibu tersebut aktsara min dzalika, jumlahnya itu lebih banyak dari itu, lebih dari satu, fahum syuraka'u fis tsuluts, maka mereka bersekutu pada sepertiga, sepertiga bagi mereka. Yuqassamu bainahum bisawiyati, dibagi harta itu sepertiga itu di antara mereka bisawiyah, sama. La faraqa bainadz dzakari wal unsa, tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Wa hadzal ladzi faradahu Allahu lil ikhwati wal akhawati li ummin, ini ketetapan dari Allah untuk saudara-saudara maupun saudari-saudari seibu. Ya'khudunahu miratan lahum min ba'di infadhi wasiyyatihi in kana qad awsa bi syai'in aw qada'i duyunil mayyit. Ya. Pembagian tersebut, mereka mengambil jatah itu sebagai warisan untuk mereka setelah ditunaikannya wasiat dari sang mayit, apa yang telah diwasiatkan oleh mayit atau ditunaikannya hutang-hutang mayit itu. La dharara fihi 'alal waratsah, ya. Wasiat tersebut ya tidak, ataupun hutang tersebut ya, la dharara fihi 'alal waratsah, selama tidak bermadharat terhadap ahli waris. Naam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Walhamdulillahirabbil alamin.